Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan pertemuan yang terakhir kita membaca hadis dari Laqid bin Sabrah. Kita ulang pembacaannya. An Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin, idza tawaddata fa'asbighil wudu'a famadmid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu dan sela-selai jari-jari. Di sini beliau menggunakan kalimat umum al-asabi, bentuk jamak dengan alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah, al-jinsiyah itu maknanya alif lam yang menunjukkan makna kul, menunjukkan makna kullu, semuanya. Artinya wa khallil asabi, sela-selai semua jari-jari, mencakup jari-jari tangan maupun kaki. Wa balig fil istinshaq, dan bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air ke dalam hidung. Illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kamu dalam kondisi puasa. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang empat, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, idza tawaddata famadmid. Kalau kamu berwudu, maka berkumurlah dan sempurnakanlah wudumu. Tayyib. Dalam pelajaran tentang usul fikih, kita diperkenalkan terkait masalah bayanul amri ba'dal amril mujmal. Bayanul amril mujmal ba'da al amri al mujmal. Penjelasan atau rincian perintah yang global setelah ada perintah yang global. Contohnya seperti ini. Muliakan tamu, kasih makanan. Tayyib. Di situ ada perintah global. Perintah globalnya gimana? Muliakan tamu. Kemudian ada penjelasan dari perintah global. Apa bentuk penjelasan perintah global itu? Kasih makanan. Jika ada perintah yang umum, kemudian dilanjutannya ada perintah yang khusus, maka perintah khusus ini adalah pelaksanaan dari perintah umum. Sehingga ketika ada tamu datang, Anda hanya ngasih minuman saja. Apakah berarti sudah melaksanakan perintah memuliakan tamu? Sudah atau belum? Belum. Kenapa? Karena tadi perintahnya muliakan tamu, kasih makanan. Berarti Anda bisa disebut telah melaksanakan perintah memuliakan tamu jika Anda memberi makanan kepada tamu. Paham di sini? Itu namanya apa? Bayanul amri al-mujmal ba'dal amri mujmal. Penjelasan perintah yang sifatnya umum yang ditaruh setelah perintah umum. Misalnya contoh yang lain, hormati semua jamaah Masjid Suciati, kasih duit 100.000, gitu ya. Ini angan-angan kosong jamaah ya. Kemudian ketika ada jamaah yang masuk, Anda ngasih duit 50.000. Apakah sudah memenuhi perintah? Belum. Kenapa? Karena perintahnya tadi kasih duit 100 ribu. Sehingga ketika per jamaah Anda cuma ngasih 50 atau 20, berarti belum melaksanakan perintah di awal, hormati jamaah. Ada banyak sekali hadis yang bentuknya seperti ini dalam Al-Quran, dalam sabda Nabi SAW. Sehingga untuk bisa melaksanakan perintah di depan, maka kita harus melaksanakan rincian di belakang. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Khaliful majusa juzzus syawarim wa arhul liha. Jangan tiru orang majusi atau orang Yahudi, potong kumis dan panjangkan jenggot. Di sini ada berapa perintah? 3. Jangan tiru, tampillah beda dengan Yahudi dan Majusi. Gitu ya. Perintah berikutnya, potong kumis. Perintah berikutnya, biarkan jenggot. Gitu ya. Tanya. Berarti orang baru bisa dikatakan telah melaksanakan perintah di depan jika dia melaksanakan perintah di belakang. Terlepas, wah Yahudi sekarang jenggotnya doa-doa mas, kumisnya dipotong, ya gak jadi masalah. Berarti mereka niru kaum muslimin, bukan kaum muslimin niru Yahudi. Sehingga ketika orang Yahudi niru kaum muslimin, jangan kemudian kita malah yes, kalau gitu tak bedani sisan. Nah, itu balik jadinya. Bukan seperti ini ya. Biarkan saja mereka meniru kaum muslimin. Karena andaikan Yahudi itu sholat, apakah kita tinggalkan sholat? Sekarang Yahudi pada sholat ya pak. Baik, berarti kita tinggalkan sholat. Ya ini rusak jadinya. Biarkan mereka meniru agama kita, tapi kita tidak boleh meniru agama mereka. Biarkan mereka meniru tradisi kita, tapi kita tidak boleh meniru tradisi mereka. Sehingga untuk bisa disebut saya telah tampil beda dengan Yahudi dan Nasrani adalah laksanakan perintah selanjutnya. Termasuk juga misalnya dalam hadis ini, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, dan selah-selai jari. Berarti untuk bisa melaksanakan perintah menyempurnakan wudu, maka yang dilakukan seseorang apa? Dia harus menyela-nyelai jari. Berarti kalau dia berwudu tapi tidak menyela-nyelai jari kaki, terutama yang paling sering jadi korban, berarti dia belum melaksanakan perintah di depan. Taya. Mahum ya jemaah. Dipahami insyaallah ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau kita akan melihat penjelasan dari para ulama terkait makna isbagul wudu. Isbagul wudu sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbagha yusbighu itu artinya menyempurnakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbagha alaikum ni'matah. Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kalian, zahiratan wa batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Sehingga makna asbighil wudu adalah sempurnakanlah wudu. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim keutamaan orang yang menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi dia tidak suka. Dalam kondisi tidak suka bagaimana? Mungkin karena ada faktor yang lain, kedinginan, atau karena ada gatelan, ada gatel di sikut. Jadi kalau wudu kok airnya nyentuh sikut, nanti celekit-celekit begitu ya. Atau merasa enggak nyaman, atau misalnya ada luka yang masih boleh kena air, tapi ya kalau kena air terasa sakit sedikit. Namun dia bersabar dalam rangka menyempurnakan wudu, maka orang ini mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihid darajat?" Maukah kutunjukkan kepada kalian amal yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Maknanya begini, kata Ibnu Qayyim, ada banyak amal yang Allah jadikan sebagai kafaroh dosa, seperti puasa Arafah, puasa Asyura. Kalau puasa Arafah jadi kafaroh berapa lama? setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura, setahun yang akan datang. Belum lagi amal-amal yang kita lakukan. Ramadan dengan Ramadan berikutnya jadi kafarah antar sesama Ramadan. Ramadan kemarin dengan Ramadan besok nanti jadi kafarah puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Tayyib. Terus yang jadi pertanyaan gini. Kalau orang sudah melakukan banyak kafarah, kan berarti dia bertumpuk-tumpuk kafarah dosanya. Sampai akhirnya dia bersih dari dosa. Lalu apa artinya kafarah? Kata beliau, jika memang betul manusia bersih dari dosa disebabkan kafarah yang dia kerjakan, kafarah dosa yang dia lakukan, maka kafarah itu menjadi sebab ditingkatkannya derajat sang hamba. Karena antara turun itu lawannya naik. Sehingga siapa yang tertahan tidak turun dari neraka, kok masih ada faktor penunjangnya, maka nanti akan menjadikan dia sebagai katrol ke atas. Tayyib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menjadi penghapus dosa dan meningkatkan derajat?" Lalu beliau menunjukkan amalan itu adalah isbagul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta ila al masajid wa intidharus salati ba'da as-salah. Fadhalikumur ribat. Amal itu adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi kita enggak suka. Mungkin karena gatelan, mungkin karena kedinginan, mungkin karena faktor yang lain. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masjid. Memperbanyak langkah ke masjid, itu maksudnya jalan kaki kalau enggak masjid. Berangkat dari rumah, ke Suci Hati naik kendaraan ya. Berarti keutamaan ini enggak dapat. Makanya parkirnya yang jauh. Jadi takmir sengaja menyediakan parkir yang jauh biar para jamaah tetap dapat pahala melangkahkan kakinya ke masjid. Betul hadirin? Namun kita memilih parkir yang dekat ya. Dan naik lift. Mungkin lipnya non aktif kalau pas salat lima waktu biar tetap ada pahala langkah kaki. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wantidharu salati ba'da salat, menunggu salat setelah selesai salat. Maksudnya dia salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah, kemudian dia menunggu salat wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat, itulah ikatan kebaikan, itulah ikatan kebaikan. Sehingga ketika orang melakukan seperti ini, maka hakikatnya dia sedang mengikat amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Sehingga kalau orang melakukan isbagul wudu, dia mendapatkan janji seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, mendapatkan kafarah terhadap dosanya, dan yang kedua dia akan diangkat oleh Allah derajatnya. Kemudian para ulama mengatakan al-isbagu naw'an, menyempurnakan wudu itu ada dua. Isbagun wajib wa isbagun mustahab. Yang pertama menyempurnakan wudu yang sifatnya wajib, dan yang kedua menyempurnakan wudu yang sifatnya mustahab. Apa itu isbagun wajib? Isbagun wajib adalah menyempurnakan wudu pada batas minimal. Jika dikurangi wudunya batal. Misalnya mencuci wajah sampai seluruh batas wajah, mencuci tangan sampai sedikit di atas siku, mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki. Ini adalah isbab yang hukumnya wajib. Jika dikurangi sedikit maka wudunya batal. Kemudian yang kedua adalah isbab mustahab, menyempurnakan yang sifatnya anjuran. Menyempurnakan yang sifatnya anjuran adalah menyempurnakan wudu dengan mengamalkan sunnah-sunnah wudu. Misalnya dicuci 3 kali, kemudian berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, membersihkan telinga, kemudian menyela-nyelai jari-jari. Dan wallahu a'lam, isbag dalam hadis ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah isbaghul mustahab, dan itulah pendapat jumhur ulama. Karena itu perintah asbighil wudu yang lanjutannya wa khallil bainal asabi wa balik fil istinshaq, ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga menyela-nyelai jari ketika wudu hukumnya anjuran, tapi tidak dan tidak wajib. Meskipun ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa menyela-nyelai jari itu hukumnya ada dua, dirinci menjadi dua. Yang pertama, jika jari itu bisa dipastikan kena air tanpa disela-selai, maka menyela-nyelai jari hukumnya anjuran dan tidak wajib. Namun jika jari itu tidak bisa kena air kecuali harus disela-selai jarinya, maka menyela-nyelai jari dalam hal ini hukumnya wajib. Contohnya apa, Pak? Kalau cuma disiram dia kering. Contohnya jari kaki yang sudah nempel. Bagi sebagian orang kakinya itu nempel banget. Betul, Pak, ya? Apalagi orang yang berlemak kakinya, ya. Berlemak dan sudah berusia, itu biasanya agak nempel. Apalagi ketika pekerjaannya di tempat yang bersinggungan dengan tanah, itu biasanya kaki atau jari-jari kaki menebal. Nah, ketika menempel seperti itu, kalau cuma disiram, ya garing. Berarti nanti di sela-sela ini kering. Ketika ini kering, maka wajib untuk dibasahi. Caranya gimana? Di sela-sela. Dan cara menyela-nyelai jari-jari kaki disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Di situ ada pernyataan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu asabi arijlihi bi khinsirihi. Ada sahabat yang mengatakan, aku pernah ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu bernama Al-Mustawrid bin Shaddad. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddu'a yudalliku asabi arijlaihi bi khinsirihi. Ketika beliau berwudu, beliau menyela-nyelai jari kaki beliau dengan menggunakan kelingking. Menyela-nyelai jari dengan menggunakan kelingking. Dan hadis ini hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama. Karena itu dianjurkan ketika wudu agar sela-sela jari ini digosok pakai kelingking. Ya, yang kaki, ya. Kalau yang tangan ya tidak perlu kelingking, ya. Yang tangan bisa bersamaan. Yang tangan bisa bersamaan, kalau yang kaki pakai kelingking. Wah, ini pakai kelingking selak komat, Pak. Nah, selak komat berarti wudune sebelum azan. Biar enggak selak komat. Terus kalau buru-buru gimana? Boleh enggak pakai lima kaki sekaligus? Ya, silakan saja. Tapi kalau mau sesuai sunnah dan biar pahalanya lebih besar, gunakan jari kelingking. Tayyib. Ada sebuah cerita Imam Malik bin Anas pernah ditanya oleh seseorang, apakah ketika berwudu saya harus menyela-nyelai kaki? Lalu beliau berfatwa tidak perlu karena tidak ada dalil. Kemudian beliau disampaikan hadis ini. Ada sebuah riwayat, haddatsana fulan ibn fulan qala haddatsana fulan ibn fulan qala haddatsana fulan 'anil mustawrid ibn syaddad qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yudalliku asabi'ahu bi khinsirihi. Bahwasanya ada riwayat dari Mustawrid, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau menyela-nyelai jari kakinya dengan kelingkingnya. Kemudian sejak saat itu Imam Malik langsung mengubah fatwanya. Dan seperti itulah semangat para ulama ketika mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Sehingga mereka ketika mendapatkan hadis yang sahih, meskipun itu berbeda dengan pendapatnya, maka langsung diubah pendapatnya. Dan itu prinsip yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, seperti itulah madhabku. Seperti itulah mazhabku. Karena itu ada sebagian ulama Syafi'iyah ketika beliau menyampaikan hadis yang sahih, beliau mengatakan wa hadza madzhabu Syafi'i, dan inilah mazhabnya Syafi'i. Padahal pendapatnya Imam Syafi'i bisa jadi berbeda dengan hadis itu. Tapi dinyatakan dan inilah pendapatnya Syafi'i. Karena semangatnya Imam Syafi'i, beliau ngasih syarat kalau ada hadis yang sahih itulah mazhabku. Kita diajarkan oleh para guru masa silam, para ulama masa silam, agar kebenaran itu mengacu kepada dalil dan bukan mengacu kepada individu. Makanya kalau ada orang yang dia membuat pernyataan, saya seperti ini karena ikut Kiai Fulan, Kiai Haji Fulan, nah, ini prinsip yang enggak benar ya. Tayyib. Kemudian berikutnya tentang masalah mubalaghah. Mubalaghah dulu pernah kita sampaikan di antara manfaat besarnya apa, Pak? Dalam rangka untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung, terutama ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, apa yang perlu dilakukan oleh seorang muslim? Cuci tangan 3 kali. Yang kedua, bersihkan hidung 3 kali. Kenapa? Karena setan itu tidur di rongga hidung. Karena itulah dalam Islam Nabi SAW menjadikan kegiatan membersihkan hidung sebagai bagian dari fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Ashrun minal fitrah." Ada 10 yang itu merupakan fitrah. Lalu beliau memberikan rincian, di antaranya al-madmadatu wal istinsyak. Di antara fitrah itu adalah berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dan menjaga fitrah itu berarti sesuai dengan nurani manusia. Makanya setiap tindakan yang bertentangan dengan fitrah itu enggak boleh dilarang. Setiap tindakan yang bertentangan dengan fitrah hukumnya dilarang. Ada orang yang bertanya, termasuk di antara fitrah adalah taklimul adzafir, motong kuku. Ada orang bertanya, boleh enggak wanita itu memanjangkan kuku? Maka dijawab oleh para ulama, hadza yukhaliful fitrah. Memanjangkan kuku itu menyalahi fitrah manusia. Karena di antara ciri khas binatang itu kukunya panjang. Nah, biar wanita ini tidak sama dengan binatang, kukunya dipotong. Karena fitrahnya manusia itu kuku dipotong. Tapi ini tidak hanya berlaku bagi wanita ya. Pertanyaannya memang terkait wanita, tapi juga berlaku bagi laki-laki. Tayyib. Nah, kemudian istinsyak di sini al-mubalaghah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Karena itu bagi orang yang berpuasa, ketika istinsyak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan terlalu keras, dikhawatirkan apa? Nanti tertelan. Dikhawatirkan tertelan. Maka daripada puasanya batal, lebih baik dia turunkan kadar istinsyaknya sehingga tidak terlalu keras. Cuman hadirin yang dimuliakan Allah, banyak masyarakat di tempat kita belum terbiasa nyedot keras. Kita kalau nyedot kan mong saitik gitu. Sebelum disedot sudah disembur. Ya. Jadi baru mau nyedot sudah nyembur, dibuang. Makanya mubalaghah fil istinsyak barangkali di tempat kita masih jarang yang mempraktekannya. Padahal ini sangat bagus untuk kebersihan rongga hidung seorang muslim. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis ini termasuk di antara dalil adanya kaidah tentang masalah saddudz dzari'ah. Apa itu saddudz dzari'ah? Saddud dhari'ah maknanya adalah menghindari peluang terjadinya sesuatu yang membahayakan. Menghindari peluang terjadinya sesuatu yang membahayakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jangan terlalu keras ketika nyedot air ke dalam hidung bagi yang puasa. Karena ini bisa menjadi sebab puasanya batal. Padahal nyedot air ke dalam hidung itu sendiri bukan pembatal puasa. Karena hidung ini dihitung bagian dari luar tubuh. Tapi ketika itu bisa menjadi sebab batalnya puasa, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan apa? Saddu adz-dzari'ah. Disebut dengan saddu adz-dzari'ah. Mohon istilah seperti ini barangkali jadikan sebagai istilah yang ma'ruf di antara kita. Karena ini termasuk pembahasan umum yang sering disinggung oleh para ulama ketika mengkaji masalah fikih, ya. Kemudian kita lanjutkan bab atau ke hadis berikutnya. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggot ketika beliau berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggot ketika beliau berwudu. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini wallahu alam mendapat atau di situ ada khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang kuat hadis ini adalah hadis yang hasan sahih sehingga bisa diterima sebagai dalil. Kemudian dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang berjenggot. Makanya di situ dinyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau menyela-nyelai jenggot. Kalau beliau enggak punya jenggot, nah, hadis ini berarti enggak ada. Begitu ya? Berarti ini menunjukkan dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya jenggot. Kenapa kita perlu tegaskan ini? Ada orang yang pernah menyatakan seperti ini, Pak. Saya benci semua orang yang berjenggot. Wah, itu bahaya itu. Kenapa kok bahaya? Nabimu sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Berarti masuk dalam kalimat yang kamu ucapkan. Ya, kecuali beliau. Nanti ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, semuanya berjenggot. Ya kecuali mereka. Wah, terlalu banyak pengecualian. Nabi Harun berjenggot, Nabi Musa, ya kecuali mereka juga. Subhanallah. Makanya kalau ngomong hati-hati ya. Ya benci, tapi jangan sampai kebangetan. Kadang orang nek wis gething benci itu ngomongnya ngawur. Orang kalau benci, salah satu di antara efek sampingnya apa? Ngomong ngawur, sikapnya ngawur dan seterusnya. Makanya bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon bimbingan kepada Allah ketika lagi senang banget dan benci banget. Karena kalau orang enggak dibimbing ketika senang banget atau benci banget, ngawur ketika ngomong. Pas lagi senang banget karo anake, wis iso omahe iki nggo awakmu ya, pengen nggo awakmu. Nanti ketemu anak yang kedua, senang banget, iso omahe iki nggo awakmu, pengen nggo awakmu. Orang tuanya mati, padu dua anak ini. Siapa penyebab terjadinya pertengkaran sang anak? Si mayit, orang tua ini. Ini orang tua yang dolim. Dan dia menjadi pemicu pertengkaran anaknya. Karena orang tuanya bodoh, gak ngerti hukum. Nek ngomong ngawur. Setiap ketemu anaknya yang baru saja berbakti kepadanya, ditukokno rokok, seneng ya. Alhamdulillah matu terone wis tukokno rokok. Muga-muga engko omah iki gak awakmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kalimat yang benar ketika lagi marah dan lagi seneng. Ini lagi nesu, wes metu gak karuan. Ini lagi seneng, nanti obral janji. Akhirnya begitu sudah lerem senengnya, bohong ya, dia gak ngasih apapun. Nah, model seperti ini sering dilakukan oleh manusia karena dia gak kontrol, disebabkan suasana batin yang gak normal. Makanya hadirin, dalam kondisi marah hati-hati dengan lisan. Benci sama orang tertentu, wah, saya kalau melihat ada orang pakai kacamata itu gak suka. Yo, jangan semua orang yang pakai kacamata gak suka. Bukan dalam rangka, ini contoh saja mas. Yang merasa pakai kacamata jangan dilepas ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan anjuran untuk menyela-nyelai jari, menyela-nyelai jenggot. Dan kata Ibnu Qayyim, ini beliau lakukan kadang-kadang dan tidak dirutinkan. Sebagaimana yang beliau nyatakan dalam Zadul Ma'ad, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu ahyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggot kadang-kadang. Walam yakun yuwadhibu ala dzalik, dan beliau tidak merutinkannya. Karena itu, menurut pendapat ini, berarti menyela-nyelai jenggot hukumnya anjuran dan tidak wajib. Namun ada keterangan tambahan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, bagi mereka yang jenggotnya tipis sehingga kelihatan kulit, kelihatan kulit ya. Nah, nanti bisa ngaca ya, jenggotnya kira-kira tipis atau tebal, sehingga ketika jenggotnya dibiarkan itu kelihatan kulit-kulit jenggotnya, maka di situ ada kewajiban harus membasahi kulit di dasar jenggot. Yang kedua, jika jenggotnya lebat sehingga kulitnya tidak kelihatan, ya, jenggot yang mukassaf yang lebat sekali, itu sampai dipetani saja belum tentu sampai kelihatan kulitnya, saking rapatnya. Nah, maka seperti ini tidak ada kewajiban untuk menyela-nyelai jenggot. Maka di situ ada dua hukum, bagi mereka yang jenggotnya tipis kelihatan kulit wajib basah sampai akar karena ini bagian dari wajah. Bagi mereka yang jenggotnya lebat maka tidak harus basah sampai akar. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan baca hadis dari Abdullah bin Zaid. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin faja'ala yudalliku dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Dari Abdullah bin Zaid, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan air sebanyak 2/3 mud. Lalu beliau gunakan untuk tadlik dhira'aihi. Beliau gunakan untuk menggosok lengan beliau. Dan yang dimaksud yudalliku dhira'aihi di sini adalah beliau berwudu kemudian mencuci bagian dari tangan dengan cara digosok. Maka tangan itu tidak cuma diguyur tapi juga perlu digosok. Ada orang wudu cuma diguyur kerane rada dhuwur. Ketika dibuka kumur-kumur, kemudian mukanya ditaruh di bawah keran. Gini ya. Setelah itu tangannya, kakinya juga sama. Jadi ini wudu yang tidak ada kegiatan menggosok. Dan biasanya kalau seperti ini rawan bagian samping-samping tidak basah dalam kondisi kering. Wallahu a'lam. Kemudian ada di sini dalil anjuran untuk menggunakan air yang hemat ketika wudu, tidak terlalu banyak menggunakan air. At-taqallul fi ma'il wudu, hemat dalam menggunakan air wudu. Dan boros dalam menggunakan air wudu termasuk kedzaliman. Boros dalam menggunakan air wudu termasuk kedzaliman. Ada beberapa desain kran itu yang kecil keluarnya, dan ada desain kran yang ketika dibuka langsung ngucur banyak sekali ya. Nah, kita sarankan bagi para takmir masjid cari kran yang ketika dibuka keluarnya kecil. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada kran-kran wudu dan ketika kita buka itu keluarnya kecil. Memang didesain di situ bagaimana agar orang berwudu hemat air. Dan itu bukan karena sebab wah karena di sana airnya sedikit pak, jarang ada air. Bukan karena itu. Memang seperti inilah syariat. Dan syariat ini berlaku baik di negeri yang jarang air maupun negeri yang banyak air. Di Saudi sekarang air ya alhamdulillah melimpah, enggak kurang-kurang. Meskipun itu dari hasil suling, destilasi air laut. Kalau bumi digali enggak keluar air, keluar minyak. Nah. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, ada waktu kurang lebih 10 menit, jam 1 kurang 5 ya. Mungkin sampai di sini untuk pembacaan kitab Bulughul Maram. Masih ada sisa waktu bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Yang 10 fitrah tadi malam berarti 10 fitrah itu apa saja? Asrun minal fitrah itu kumpulan dari banyak hadis ya. Coba kita rinci ya. Yang pertama adalah berkumur, menghirup air ke dalam hidung. Sebagaimana yang tadi kita sudah kita sebutkan. Potong kuku, potong kumis, membiarkan jenggot, kemudian berkhitan. Berikutnya ghuslul barajim, membersihkan barajim. Barajim itu ruas-ruas jari. Ruas-ruas jari. Kemudian apa lagi? Mencabut bulu ketiak. Kemudian memotong bulu kemaluan. Satu lagi? Kumis tadi sudah. Bersiwak. Masya Allah ya, kok lupa ini. Jadi ini 10 fitrah disebut sebagai fitrah karena dia ajaran semua para nabi. Dan para nabi itu mengajarkan sesuai dengan fitrah. Karena itu bentuk rasa syukur yang kita baca setiap pagi dan sore. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Sehingga disebut sebagai fitratul Islam karena itu adalah ajaran semua para nabi. Dan agama para nabi itu Islam. Maka Ibrahim mengajarkan seperti ini, Musa mengajarkan seperti ini, nabi-nabi yang lain juga mengajarkan seperti ini. Yang diistilahkan para ulama dengan sunanul fitrah, ajaran-ajaran yang merupakan fitrah dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Baik, ada yang memelihara jiwa tadi agar tidak dipotong itu ada ukuran ininya nggak? Kan ada kalau nggak dipotong kan sampai itu ini masih belum kelihatan penampilan sisi. Nah, wallah. wallahu ta'ala alam, anggota badan kita itu ada yang dia meskipun tidak pernah dipotong, tapi dia tidak tumbuh memanjang terus. Seperti alis ya. Alis ini kalau tidak dipotong nanti nutupi mata, Pak ya. Betul kayak gitu? Hah? Betul enggak? Tolong potong bulu alisnya, nanti enggak, kalau dibiarkan terus nanti nutupi matamu loh ya. Idep. Idep ini ketika tidak dipotong, wah nanti ngelembreh kemana-mana, Pak. Nanti panjang segini ya. Allah takdirkan dia hanya sampai di situ. Allah takdirkan dia hanya sampai di situ. Nah, kumis dan jenggot masing-masing orang berbeda. Ada orang yang ketika dia tidak dipotong tumbuh memanjang terus, sehingga kumisnya bisa dipanjangkan ya. Jenggotnya juga sama, ada yang ketika tidak dipotong panjang terus. Tapi semuanya ada batas, sehingga di titik tertentu dia tidak akan bisa nambah. Nah, kemudian ketika dia sudah tidak bisa nambah di sini, masih perlukah dipotong? Pernah enggak menjumpai ada orang yang jenggotnya panjang sampai tanah? Ada? Rambut itu kalau dibiarkan terus ya, panjang terus. Rambut atas. Kalau jenggot enggak? Paling maksimal sampai di dada. Sampai di perut. Tayyib. Nah, kalau jenggot panjang seperti ini, bolehkah dipotong? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan boleh dipotong jika sudah melebihi satu genggam. Nah, satu genggam itu gini ya genggamnya. Bukan genggam gini. Keliru. Genggamnya itu ke bawah. Nah, jika masih ada yang di bawahnya, potong. Dan ini pendapatnya Ibnu Umar dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Albani, dan ini juga pendapatnya Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah. Kemudian pendapat yang kedua, biarkan saja meskipun melebihi satu genggam, sehingga meskipun panjang biarkan saja dan tidak perlu takut, wah nanti penampilannya menakutkan dan seterusnya. Eh? Menakutkan bagi orang yang takut jenggot ya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu cukup, enggak ada? Baik, demikian yang bisa kita kupas, semoga bermanfaat. Insyaallah bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan saya ada jadwal Ahad pagi ya, di masjid ini. Besok Ahad tanggal 6 itu jam setengah tujuh kita akan bahas tentang ada apa dengan riba ya. Bedah buku tentang masalah riba ya, bukunya judulnya ada apa dengan riba. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.